Selamat malam kanca-kanca Tari. Tari betapa malang nasibku semenjak ditinggal ibu, walau kini dapatkan seorang ibu, ibu tiri. Hati ada sama rasa dan dicaci.